بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال صحب الرحمن بن حسن الشيخ رحمه الله تعالى: قولوا وقال أبو هريرة رضي الله عنه إلى آخره، يعني من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة للإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga Ibnu Hibban dan yang lainnya, dan juga riwayatnya Imam Ahmad. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة وروى أحمد الصحاح والصحاح ابن حبان، يعني perhatikan والصحاح ابن حبان maknanya disebutkan dalam kitab sahihnya ابن حبان. Jadi di antara ahli ilm para muhaddisin yang memiliki kitab yang di situ memuat hadis-hadis yang sahih, dan antaranya adalah Imam Ibnu Hibban. Dan perkara seperti ini dilanjutkan oleh ahli ilm setelah mereka, di antaranya Syaikh Nasir Al-Albani, memiliki kitab silsilah ahadis sahihah dan silsilah ahadis dhaifah. Juga Syaikh Maqbul rahimahullah taala memiliki beberapa kitab, dan Sahih Jami atau Sahih Musnad. Ini semuanya adalah termasuk dari amalannya para ahlul hadis dalam mengumpulkan hadis-hadis yang sahih yang didapatkan dari beberapa sumber dari Ummahatul Kutub, kitab-kitab induk. Maka kalimat beliau wassahah ibn Hibban, yakni perkara tentang yang berhubungan dengan hadis ini juga disahkan oleh selain Imam Bukhari dan yang lainnya. Wasyafa'ati liman qala la ilaha illallah mukhlishan. Ini dalam tambahan hadis ini, wa fihi wasyafa'ati liman qala la ilaha illallah mukhlishan. Ya, ini dalam hadis ini ada tambahan wafihi, dan dalam hadis ini ada tambahan wasyafaati dan syafaatku. Bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan mukhlis, yakni muwahhid. Karena lawan ikhlas adalah syirik. Yusaddiqu qalbuhu lisanahu. Hatinya membenarkan lisannya. Bukan seperti para munafikin. Hatinya mendustakan lisannya. Lisan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi hatinya membohongkan. Itu adalah nifak akbar, nifak yang dihukumi pelakunya kafir. Menyembunyikan kekufuran, membohongkan Al-Quran dan Sunnah, membohongkan kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi lisannya mengucapkan karena demi kepentingan dunia. Ini adalah munafik nifak al-akbar, yakni kafir. Adapun nifak asgar seperti para pembohong, dan sifatnya telah disebutkan oleh al-ulum dalam kitab-kitab mereka, bersandarkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika bercerita dia berdusta. Taib. Walisanuhu yusaddiqu lisanuhu qalbahu. Dan juga lisannya membenarkan hatinya. Bukan satu di antara dua perkara ini saling bohong membohongkan. Lisan tidak sesuai dengan hati, hati tidak sesuai dengan lisan. Syahidu fi sahih Muslim. Syahid artinya dalam istilah yang disebutkan dengan syahid, yakni sahabinya kadang berbeda. Sahabinya hadis ini berbeda dengan hadis yang sebelumnya. Cuma di sini bisa juga syahid maknanya lebih luas, yaitu sahabinya juga sama. An Abi Hurairah, sama-sama dengan Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi setiap nabi, atau setiap nabi memiliki dakwah yang diijabahi. Fata'ajjala. Sebagian cetakan fata'ajjala atau fata'ajjalu, itu keliru secara cetak. Siapa yang punya cetakan seperti itu? Ada yang punya? Enggak. Kalau yang salah cetak seperti fa, jinnya didahulukan daripada ain. Fata'ajjala, atau misalnya yang benar adalah fata'ajjala. Kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi memiliki dakwah yang diijabahi. Dan akan tetapi setiap nabi taat jala, yakni menyegerakan dakwanya di ijabai di dunia. Wa ini ikhtabatu dakwati syafaatan li ummati yawmal qiyamah. Yakni akhartu. Dan sebenarnya terus-terusan sebenarnya aku ikhtabatu, kutakhirkan dakwaku sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat nanti. Faya na'ilatun insallahu man mata la yusyriku billahi syai'a. Maka syafaatku ini na'ilatun insallahu, yakni akan mengena kepada orang yang meninggal dalam keadaan dia tidak menyekutukan dengan Allah sedikit pun, yakni muwahhid, walaupun dia berdosa, walaupun dia membawa dosa, tapi dia tidak memiliki kesyirikan. Ini juga termasuk keutamaan tauhid dan keutamaan al-tauhid. Maka benar-benar harus dijaga tentang keutuhan tauhid ini, walaupun kadang-kadang lemah karena adanya dosa dan semisalnya. Waqad saqal musannifu rahimallahu kalama Syekhul Islam huna faqama maqama syarh wa tafsir lima fi hadzal bab min al ayat. Yani di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala membawakan kalamnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah yang dibawakan sangat panjang ini, maka kalamnya beliau, yakni kalamnya Syekhul Islam, menduduki kedudukan syarah dan juga menduduki kedudukan penafsiran untuk apa yang ada dalam bab ini berupa beberapa ayat yang dibawakan oleh mu'alif. Ya ini Syekh Muhammad bin Wahab membawakan beberapa ayat, syarahnya adalah cukup dengan menukilkan kalamnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Bahwa ini kalam Syekhul Islam kafin wafin bitahkikin ma'al izaz wallahu a'lam. Kalamnya Syekhul Islam di sini yang dibawakan oleh beliau al-musannif atau mu'alif, kalam yang kafin yang mencukupi, kafin wafin sama saja. Makna kafin wafin ini kalam yang mutaradif, lafadz yang mutaradif, lafadz yang sinonim yang seimbang maknanya. Bitahkikin ma'al izaz, yakni tahkik yakni telah dipastikan tentang makna yang sahih yang dikandung oleh ayat yang dibawakan oleh mu'alif bersamaan dengan ringkasnya kalamnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi di sini ya, kadang seorang alim sempat menukilkan kalamnya ahlul ilm sebagai bentuk syarah dari ayat atau hadis yang dibawakan dan enggak perlu tambahi karena sudah cukup. Waqad arrafa al-ikhlasa, yakni waqad arrafa al-ikhlasa. Fa'ilnya arrafa yakni Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Waqad arrafa al-ikhlas, yakni beliau Syekhul Islam telah memberikan definisi dan pengertian tentang al-ikhlas. Bi ta'rifin hasanin, dengan pengertian yang bagus, yang hasan. Faqala, berkata beliau rahmatullah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-ikhlasu mahabbatullahi wahdahu wa iradatu wajhihi. Jadi definisi ataupun pengertian tentang ikhlas dari kalamnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kecintaan terhadap Allah yang murni hanyalah untuk Allah Ta'ala dan menginginkan wajahnya Allah Ta'ala, itulah ikhlas. Jadi cinta kepada Allah Ta'ala, murni cinta kepadanya dan menginginkan wajahnya, yakni tidaklah ada dalam hati terbesit untuk dapat pujian dari manusia atau takut dicela. Karena riya adalah diungkapkan pada hubbul mati wa khaufudz dzam, cinta dipuji dan takut dicela. Dan riya adalah bertentangan dengan al-ikhlas. Wa qala Ibnu al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi ma'na hadis Abi Hurairah. Dan berkata Ibnu al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam makna yang berhubungan dengan hadisnya Abu Hurairah ta'ala anhu, man as'adun nasis bisafa'atika ila akhirih. Ta'ammal hadzal haditsa kaifa ja'ala a'dhamal asbabi allati tunalu biha syafa'atuhu tajrid at-tauhid. Perhatikan hadis ini, hadisnya Abu Hurairah yang tadi dikatakan bahwasanya rawal Bukhari dan Imam Ahmad dan Ibn Hibban. Perhatikan hadis ini, bagaimana Allah menjadikan sebab yang paling terbesar dengan sebab-sebab itu syafaatnya Rasulullah didapatkan. Kaifa ja'ala a'dhamal asbabi allati tunalu biha syafa'atuhu tajrid at-tauhid. Bagaimana ini Rasulullah menjadikan sebab yang paling terbesar untuk mendapatkan syafaatnya beliau adalah memurnikan tauhid. Perhatikan Syaukani. Aksuma indal musyrikin, anna syafa'ata tunalu bittikhadihim syufa'a wa ibadah. Apa ini? Wa ibadatahum wa muwalatihim. Kebalikan dengan apa yang ada di sisi musyrikin. Ya, ini orang-orang musyrik. Membalik fakta tentang masalah syafa'ah. Di mana bahwasanya syafa'ah bisa didapatkan dengan mereka itu menjadikan atau mengambil sufa'a dan mereka diibadai. Ini para sufa'a. Wa muwalatihim, dan diberikan loyalitas terhadap sufa'a tadi. Maknanya sebagai bentuk kesyirikan dengan Allah Ta'ala, tandingan. Tunalu bi'tikhadihim sufa'a, yakni musyrikin menjadikan syafa'ah tadi bisa didapatkan dengan membuat sekutu, membuat tandingan dengan Allah Ta'ala. Dan tandingan-tandingan tadi diibadai dan diberikan loyalitas, kecintaan terhadap mereka para tandingan bagi Allah Ta'ala. Perhatikan, faqalla banu sallam ma fi zamihim al-kadzib. Maka Nabi SAW membalik apa yang dalam menghapan mereka, yaitu berupa kedustaan. Wa akhbar anna sabab syafa'ati tajridu tauhid. Apa itu yang dikatakan Rasulullah membalik apa yang mereka anggap dengan anggapan dusta? Yaitu Rasulullah memberitahu, mengkhabarkan bahwasanya sebabnya syafa'ah bisa didapatkan adalah memurnikan tauhid. Ini berarti kan ya ikhwah, memurnikan tauhid. Maka itu perhatikan orang-orang yang gandrungi demokrasi, ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Karena demokrasi maknanya adalah syirik. Maka bagaimana mereka menganggap enteng tentang perkara demokrasi yang akibatnya jika diyakini dengan makna demokrasi, atau diketahui tentang apa makna demokrasi dan diyakini, maka dia kafir musyrik, enggak ada gunanya salatnya, puasanya, semisalnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalik apa yang ada dalam anggapan mereka berupa anggapan yang dusta tentang syafaat yang mereka klaim. Yaitu musyrikin mengklaim syafa'ah, yaitu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala, dan mereka para sekutu diibadai dan dicintai dan dibela. Jadi dusta. Yaitu bahwasanya sebab syafa'ah adalah memurnikan tauhid, bukan syirik. Dan syafa'ah yang kita maksud di sini adalah sebagai bentuk perantara tawassul. Ya kan? Tapi perantara yang musbata, yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun makna tawasul secara umum bisa lebih daripada itu. Seperti bertawasul dengan cinta kita kepada Al-Quran, cinta kita kepada Al-Islam, cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk tawasul-tawasul yang syar'i. Dan kita mengharap dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam agar nanti pada hari kita sebagai orang yang, atau kita mengharap syafaatnya beliau dengan modal tauhid dari kita, bukan modal syirik, karena Allah tidak meridhai syirik. Qal fahina idzin, hina idzin ini dalam maksudnya yaumul qiyamah. Fahina idzin ya'danullahu lisafi ayasfa'ah. Fahina idzin, yaitu kapan? Ini adalah dorof zaman, maksudnya adalah nanti pada hari kiamat. Perhatikan kalimat hina idin di sini, maksudnya adalah nanti pada hari kiamat, bukan sekarang di dunia. Itu diperhatikan baik-baik. Fahina idin, yakni yaumal kiamat. Allah mengizinkan bagi si syafi' ayasfa'a, untuk memberikan syafaat. Dan Rasulullah SAW termasuk yang paling terdepan dalam diizinkan untuk memberikan syafaat. Wa min jahlil musyrik i'tiqadu anna man ittakhadahu waliyan aw syafi'an anhu yashfa'u lahu wa yanfa'uhu indallah. Dan di antara kebodohan si musyrik, keyakinan dia, keyakinan si musyrik, bahwasanya siapa yang dijadikan sebagai wali oleh seorang musyrik atau dijadikan syafi'i, seorang yang nanti akan bisa memberikan syafaat, dianggapnya bisa memberikan syafaat bagi dia, bagi si musyrik, dan menguntungkan dirinya di sisi Allah Ta'ala. Ini kebodohan si musyrik. Ya kan? Dikiranya bahwasanya dengan modal mengharap dari si syafi, walaupun syafi tadi memiliki hak, tapi enggak akan diizinkan untuk memberikan syafaat kepada si musyrik. Kenapa? Karena si musyrik tidak diridhoi oleh Allah SWT, maka syaratnya tidak terpenuhi. Maka syaratnya harus dua. Idznullahi, izinnya Allah untuk syafi, dan ridhullahi untuk masfu fihi, masfu lahu. Kama yakunu khawasul wulat. Ini kiasnya mereka, para musyrikun. Kama yakunu khawasul wulat wal muluk. Tanfa'u man walahum. Tanfa'u man walahum walam ya'lamu annahu la yasfa'u indahu ahadun illa bi'idnihi fis syafa'ah. Ini kias ma'al farik. Bahkan kias batil, kias yang rusak. Sebagaimana yang berkaitan dengan khawasul wulat. Khawasnya para wali dan para raja, yakni orang-orang yang punya hubungan dekat dengan para wali. Ini waliul amr. Atau punya hubungan dekat dengan para penguasa, para raja. Tanfa'u man walahum. Bermanfaat kepada orang yang memiliki loyalitas kepada mereka. Sedangkan para musyrikun tidak tahu bahwasanya tidaklah ada seorang pun yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya Allah Ta'ala dalam syafaat. Jadi para penguasa memiliki orang-orang yang dekat dengan dia. Maka siapa yang mau berhubungan dengan para penguasa harus melalui orang-orang yang dekat dengan dia, seperti para menterinya. Dengan seperti orang-orang yang punya hubungan dekat dengan para penguasa. Kalau kita mau berhubungan dengan para penguasa, maka harus menghubungi orang-orang yang paling dekat dengan para penguasa tersebut. Demikian diantaranya anggapannya si musyrik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang dekat dengan Allah Ta'ala. Wali adalah dekat yang dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi musyrik tidak tahu bahwasanya dia tidak punya kaitan dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia musyrik. Tidak ada gunanya mengharap syafaat dari orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena tidak akan diizini untuk memberikan syafaat kepada si musyrik, karena Allah tidak meridhai si musyrik. Ini kebodohannya si musyrik. Wala ya'zalu fis syafaati illa liman radiya qawlahu wa amalahu. Dan Allah Ta'ala tidaklah mengizinkan dalam syafaat kecuali bagi yang diridhai oleh Allah perkataannya dan amalannya. Dan syaratnya harus muwahhid. Maka si musyrik tidak ada gunanya apa yang dia harapkan. Ini ya, ini cuma menghayal melulu, mengikuti lamunan. Maka dalam Al-Quran disebutkan amlul insani ma tamanna. Apakah bagi insan itu apa saja yang diangan-angankan? Tidak. Semuanya ada, harus ada sebab-sebab yang sesuai dengan apa yang diangan-angankan. Kalau cuma tekan gombal, maka angan-angan tidak akan kunjung datang kecuali dalam mimpi. Ya kan? Setelah bangun cuma ilernya saja yang ada. Seperti orang-orang yang mengangan-angan harta kirun. Harta apa? Harta kirun kata Pak Bambang. Kata Pak Bambang harta kirun. Nah. Nanti dapat satu kereta api, semuanya uang. Angkanya belum ada. Nanti akan diserahkan sama Abu Muslim untuk cetak dengan angka-angka yang diinginkan, 00 semuanya. Perhatikan itu. Maka Pak Bambang kata, katanya beliaunya itu harta kirun bukan harta karun. Baik, itulah lamunan. Ika makola fil fasl awal sebagaimana perkataan dalam fasl yang pertama. Man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idni. Ini bicara tentang masalah syafaat, harus adanya izin bagi si syafi' dari Allah Azza wa Jal, dan adanya rida dari Allah Ta'ala terhadap masfu' yang dapat syafaatnya. Wa bifasani wa la yasfa'u illa liman irtada. Artinya syafaat itu harus terpenuhi dua syarat. Izinnya Allah untuk yang disebut dengan syafi, dan ridhonya Allah bagi orang yang akan menerima syafaat. Wa baqiya faslun salis, dan tersisa lagi ada fasal yang ketiga. Wa huwa annahu la yardha minal qawli wal amal illa tauhidahu wa ittiba'a rasulih sallallahu alaihi wasallam. Apa itu fasal yang ketiga? Fasal yang ketiga yaitu bahwasanya Allah tidak meridhai berupa perkataan dan berupa amalan kecuali berupa tauhid, memurnikan tauhid kepada Allah Ta'ala dan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu ibadah terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fadhi salah satu fusulin taqta'u syajarata syirki min qalbi man aqalaha wa wa'aha. Maka tiga fasal ini memutus rangkaian syirik, menungkut, memutus apa? Akar-akar syirik dari hatinya orang yang paham. Aqalaha wa wa'aha, sama saja. Damir hani ya'udhu ila alut tauhid. Man aqalaha wa wa'aha. Perhatikan. Jadi bahagia salah satu fusul taktu asyajar wasyirik min qalbi man aqalaha. Paham akan syarat-syarat adanya syafaat. Adapun kias yang dikatakan kias fasid, kias yang rusak tadi, mengkiaskan apa yang ada di sisi Allah sebagaimana apa yang ada di sisi para penguasa, para raja. Dan ya ikhwah, maka itu perhatikan Al-Quran penuh dengan peringatan keras terhadap para pembohong, diantaranya adalah musyrikin. Maka telinga kita ini yang sangat berharga, jangan gampang untuk mendengarkan, dipasang untuk mendengarkan para pembohong, ya kan? Jadi dibohongi sekali, dua kali, jangan terus kemudian mau dibohongi terus. Dulu ketika kita di Jawa Barat, setiap kali diceritai tentang masalah kehebatannya para teroris yang telah ditumpas oleh, ya kan, seorang perempuan, binti Soekarno. Bosan kita dengarkan hari-hari itu. Sekarang tengah kita mau dibohongi dengan igawan tentang harta kirun. La ilaha illallah. Telinga kita ini harganya mahal. Ya kan? Jangan mau dibohongi. Sebentar lagi. Dunia enggak sebentar, sampai habis dunia nanti. Cuma ada cerita saja, enggak ada buktinya apa-apa. Wa dzakara ayatan rahimallahu ta'ala anna syafa'ata sittatu anwa'in. Dan juga Allah Ta'ala menyebutkan bahwa syafa'at ada 6 macam. Al-awwal syafaatul kubra allati ta'akhkharu anha ulul azm alaihi masallatu wassalam. Syafaatul azm. Syafaat yang dikasih dengan syafaatul kubra. Al-kubra syafaat yang paling terbesar. Kubra ini isim tafdil dari mu'annas. Kalau mudzakkar akbar. Syafaat yang terbesar yang seluruh ulul azm mundur merasa tidak memiliki hak dalam syafaat ini. Ulul azm adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Nuh dan Isa dan Musa dan Ibrahim. Ya ini apa? Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini dikatakan ulul azm yakni selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dari empat para rasul. Beliau satu di antara lima dari ulul azm. Tapi yang mundur dari syafaatul kubra ini adalah empat, yaitu Nuh, Isa, Musa dan Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Adapun Nabi dikecualikan karena beliau yang menerima syafaatul kubra ini. Hatta tantahya ilaihi. Sampai akhirnya apa? Syafaat tadi adalah berakhirnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulu ana laha. Akulah yang memiliki hak untuk mendapatkan syafaatul kubra ini. Wadzalika hina yarghabu al-khalaiqu ila al-anbiya liyasfa'u lahum ila rabbihim. Dan ketika beliau mengatakan ana laha, yakni ketika para khalaik, yakni para manusia seluruhnya, yarghabu ila al-anbiya. Raghiba ila mananya apa? Kepengen ditolong oleh para nabi, agar mereka para nabi menjadi perantara bagi mereka kepada Rabb mereka. Itulah syafa'ah, tawasul, agar para nabi menjadi perantara untuk mereka kepada Rabb mereka. Hatta yurihahum min maqamihim fil mawqif in al-mahsar. Yuriha, hatta yurihahum, aroha yurihu, supaya mereka para khalaik, para hamba Allah di hari itu diberikan ketenangan dan kelegaan dari tempat yang mereka berada dalam al-mahsar yang begitu menyedihkan, tempat yang sangat sulit. Wa di syafa'atu yahtassu biha la yasyrakuhu fiha ahadun la yasyrakuhu. Jangan dibaca la yusyrikuhu. Dan syafaat ini adalah yahtassu biha atau yahtassu biha sallallahu alaihi wasallam. Syafaat kuburannya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam yang terkhusus. Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasyrakuhu, tidak ada seorang pun berserikat dalam syafaat al-kubra ini. Ini sebagai bukti tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan umatnya terhadap umat-umat yang lain dari sebelum umat ini, dari umatnya para anbiya. Yang pertama, yang kedua, syafaat yang kedua atau nu'usani, bentuk yang kedua dari syafaat, syafa'atuhu li ahlil jannah fi dukhuliha. Syafaatnya sallallahu alaihi wasallam untuk penghuni surga dalam masuk kepada surga. Jadi penghuni surga tidak bisa masuk kecuali dapat syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad dzakara Abu Hurairah fi haditsihi at-tawil al-muttafaq alaihi. Syafaat yang kedua ini adalah atau nau' yang kedua, bentuk yang kedua ini disebutkan oleh Abu Hurairah anhu dalam hadisnya beliau yang sangat panjang. Hadis yang muttafaqun alaihi. Tapi enam yang dibawakan di sini bukan sebagai bentuk pembatas. Jadi enam ini adalah dalam tamsil min ghairi hasr. Karena ada syafaat selainnya. Baik. Nah, usalus yang ketiga, bentuk syafaat yang ketiga, syafaatuhu liqaumin minal usad. Al-usad jamak dari kata al-asi. Syafaatnya Rasulullah SAW pada suatu kaum, untuk suatu kaum dari para pelaku maksiat. Min ummatihi, dari umatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, qad ustujibu. Qad ustujibu naru al-bidunubihim. Fasfa'ulahum an la yadkhuluha. Syafaatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk suatu kaum dari para pelaku maksiat dari umatnya beliau. Mereka terharuskan untuk masuk neraka dengan sebab dosa-dosa mereka. Maka Rasulullah memberikan syafaat kepada mereka, Allah yadkhuluha, supaya tidak masuk ke dalam neraka. Inilah Nabi yang berbarokah. An-Nawr Rabi yang keempat, syafaatuhu, syafaatnya Rasulullah SAW, fil usawat min ahli tawihid alladzina yadkhuluna an-nar bidunubihim. Syafaatnya Rasulullah SAW pada para pelaku maksiat dari ahli tauhid, yang mereka masuk ke dalam neraka dengan sebab dosa-dosa mereka. Wal hadis biha mutawatiratun an Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis terkait dengan syafaatnya beliau terhadap ahli tauhid dari kalangan para pelaku maksiat yang sudah masuk di dalam neraka dengan sebab dosa mereka, hadisnya mutawatir. Ini yang berbenturan dengan keyakinannya para khawarij. Waqad jama'a 'alaiha sahabatu ahlus sunnah qatibatan. Tentang syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap ahli tauhid dari kalangan para pelaku maksiat yang sudah masuk neraka, ini telah disepakati oleh para sahabat atas perkara ini dan juga ahlus sunnah qatibatan secara menyeluruh. Qatibah maknanya apa? Jami'an. Wa badda'u man angkaraha. Dan mereka ahlus sunnah wal jama'ah mengatakan mubtadi terhadap orang yang mengingkari syafaat bentuk yang keempat ini. Seperti inilah ya ikhwah yang menjadinya manhajnya ahlus sunnah wal jama'ah untuk mengatakan simpulan mubtadi, diantaranya adalah ingkar terhadap perkara yang seperti ini. Bukankah sebatas TN sebagaimana ya kan orang-orang yang ngawur. Wa badda'u man angkaraha wa sahu bihi. Sahu bihi, bermakna sahu bihi min kulli janibin wa nadau alaihi bidhalal. Bermaknanya masih rezeki. Bermakna sahu. Mbak Akil. Soleh. Ya, aksanta. Maknanya a'lanu, diumumkan. Mereka harus membahas mengumumkan tentang orang yang mengingkari syafaat yang bentuk keempat ini. Mengumumkan min kulli janibin, dari segala arah. Dan mereka juga anadau, bersuara atas orang yang mengingkari ini dengan kesesatan, yaitu manusia adalah mu'tadil dan khawarij, mereka yang mengingkari tentang syafaat yang bentuk keempat ini. Berarti ya ikhwah, hal seperti inilah yang harus diperhatikan tentang perkara-perkara tabdi. Dan akan kita bacakan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kalamnya semukbil dalam Ghuratul Asyritoh. Di mana ada pertanyaan terhadap beliau, bagaimana membedakan kapan dikatakan sepuluhan ini diberikan toleransi dan kapan tidak. Ini penting bagi kita untuk menyikapi perkara ini. Al-Khamis yang kelima, syafaat yang nau'ul khamis, syafa'atu liqaumin min ahlil jannah fi ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatihim. Syafaatnya Rasulullah SAW untuk suatu kaum dari kalangan penghuni surga agar dapat tambahan pahala mereka dan agar dapat derajat mereka ditinggikan. Jadi penghuni surga ini pahalanya ditambah, derajatnya ditinggikan. Maknanya surga itu memiliki beberapa tingkatan. Suatu kaum dari penghuni surga bisa naik tingkatan derajatnya dengan syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mimma lam yunazik fiha ahadun. Bentuk yang kelima ini adalah tidak ada seorang pun yang memiliki pertentangan. Lam yunazik fiha ahadun, tidak ada seorang pun yang menentangnya. Wa kulluha mukhtasatun bi al-ikhlas alladziina lam yattakhidhu min dunillahi waliyyan wala syafi'a. Seluruhnya adalah terkhususkan, yakni syafaat tadi untuk ahlul ikhlas yang mereka tidaklah menjadikan penolong-penolong dan syafi' dari selain Allah Ta'ala yang dijadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jal. Kama qala Ta'ala, wa'andir bihi, yakni bil-Quran. Wa'andir bihi, yakni bil-Quran, alladzina yakhafuna ayyuksaru ila rabbihim laisa lahum min duni waliyun wala syafi'. Dan berikanlah peringatan wahai Rasul, wahai Muhammad, dengan Al-Quran terhadap orang-orang yang memiliki rasa khauf akan dikumpulkan kepada Rabb mereka, sedangkan mereka tidaklah memiliki wali wala syafi dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan tandingan bagi Allah oleh mereka. Ini para muwahhidin. Yang keenam, as-sadis, syafa'atu syafa'atnya Rasulullah SAW fi ba'di ahlihi al-kuffar. Syafa'atnya beliau untuk sebagian keluarganya beliau yang kafir, min ahlin nar, dari penghuni neraka. Hatta yukhaffifa azabahu, atau hatta yukhaffafa azabahu, supaya diberikan keringanan siksaan sebagian keluarganya beliau ini yang kafir. Wadi khasatun bi Abi Talib wahdahu, ini khusus untuk Abi Talib sendirian. Dia tok yang dapat syafaatnya Rasulullah terhadap perkara ini atau dalam perkara ini. Pemirsa ya kuah. Dan ini perhatikan. Jadi tauhid bukan cuma menghayal, ya kan? Bukan cuma menghayal. Harus benar-benar diwujudkan secara syar'i. Bukan kok mengklaim tauhid tiba-tiba apa? Gandeng-renteng dengan para kahana dan sahara dan tukang ramal. Ya ilah Allah. Jadi insyaallah kita lanjutkan nanti pada waktu yang datang dalam masalah-masalah yang dikandung oleh bab ini. Wallahu ta'ala alam, tafadhalu.